الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'i Al-Kitab wa Sunnah. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga dari kitab Nikah wa Talaq, حكم النكاح. نعم سودة هنا. المسألة الرابعة. نعم فرمسألة ينكم بات من أحكام الخطبة وأدابها. لأن ترى حكمكم الخطبة دان أدب أدب كتيكا سوران من خطبة atau melamar. Al-khitbatu hiya idharu ar-raghbati fi az-zawaji bi imra'atin muayyanah. Yang dimaksud khitbah, yang dalam bahasa kita disebut pelamaran, yaitu menampakkan keinginan untuk menikahi seorang wanita yang telah ditentukan. Menampakkan keinginannya. Wa i'lamu waliha bidzalik, dan memberitahu walinya tentang keinginannya menikahi wanita tersebut. Ini yang disebut al-khitbah, bukan khutbah. Khutbah berkhutbah, khitbah dengan kha yang dikasrah, kaitannya dengan seseorang yang berkeinginan untuk menikah. Pelakunya disebut khatib dengan alif setelah kha, berbeda dengan seorang yang berkhutbah. Pengkhutbah pelakunya disebut khatib. Khatib. Oleh karena itu, kalau seorang mengatakan nanti siapa yang menjadi khatib di hari Jumat, siapa yang melamar? Khatib itu yang melamar. Namun siapa yang menjadi khatib? Kha, ta, kemudian ya. Nah, ini seorang yang berkhutbah. Wa min ahkamil khitbati wa adabiha, termasuk di antara hukum-hukum pelamaran dan adab-adabnya. Yang pertama, tahrumu khitbatul muslim ala khitbati akhihi. Diharamkan seorang muslim melamar seorang wanita yang wanita itu telah dilamar oleh saudara muslim yang lain. Alladhi ujiba li talabihi walau ta'ridan. Yang mana pelamaran yang pertama tersebut telah disetujui permintaannya, meskipun sekedar sindiran. Meskipun sekedar sindiran. Jadi ada tasrih yang diucapkan secara jelas. Misalnya ada seorang datang meminta kepada walinya, saya ingin menikahi si fulana, anak bapak. Lalu kemudian walinya mengatakan, iya saya terima. Boleh. Ini tasrih. Ini jawaban yang jelas menunjukkan bahwa dia menerima. Atau dengan cara sindiran. Dengan cara sindiran. Ya, misalnya dengan sebuah kalimat yang menunjukkan bahwa walinya tersebut memiliki raghbah, senang dengan menyetujui dia sebagai bagian dari keluarga. Misalnya dia mengatakan, ya saya senang kalau fulan termasuk bagian dari keluarga misalnya. Tidak ada kata-kata jelas dia mengatakan, ya saya setuju. Tidak. Tapi mengucapkan sebuah ungkapan yang mengisyaratkan persetujuan tersebut. Nah, apabila si A telah datang kepada wali seorang wanita dan dia menyatakan keinginannya untuk menikahi wanita tersebut, lalu pihak walinya mengatakan, iya saya setuju, maka ini tasrih, persetujuan yang jelas. Atau seperti tadi, merupakan sebuah kehormatan, engkau termasuk bagian dari keluarga kami misalnya. Atau saya senang kamu bagian dari keluarga kami. Atau yang semisalnya dari kalimat-kalimat sindiran yang menunjukkan bahwa itu mengarah kepada persetujuan wali. Jika telah ada persetujuan meskipun sekadar sindiran, kata beliau, maka yang lain tidak diperbolehkan untuk melamar wanita tersebut. Tidak diperbolehkan. Wa alimatsani bi ijabatil awwal, dan yang kedua ini orang yang hendak masuk setelah yang pertama, si A tadi masuk pertama, datang si B. Dia ingin melamar wanita yang sama. Tapi dia sudah tahu bahwa yang pertama ini sudah ada sindiran atau kata yang jelas menunjukkan bahwa dia telah diterima. Maka si B tidak boleh sama sekali melakukan pelamaran yang berikutnya terhadap wanita tersebut. Yang bertujuan untuk membatalkan khidbah pelamaran yang pertama. Ini tidak diperbolehkan. Sama halnya seperti hukum jual beli. La yabi ahdukum ala bai akhi. Tidak boleh seorang membeli apa yang telah dibeli oleh saudaranya dengan tujuan untuk membatalkan jual beli tersebut. Maka demikian pula halnya dalam hal al-khitbah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, la yakhthubur rajul ala khitbati akhihi hatta yankih aw yatruk. Tidak diperbolehkan seseorang melamar atas pelamaran saudaranya. Yang dimaksud saudaranya di sini adalah saudara muslim. Hingga dia melihat apakah dia menikahinya atau dia membatalkannya, meninggalkannya. Apabila dia menikahinya maka selesai, tidak boleh sama sekali. Atau dia membatalkannya. Memutuskan kembali lamaran tersebut. Berarti sudah tidak ada hubungan lagi. Khidbahnya telah terbatalkan. Maka boleh kemudian seorang yang berikutnya untuk melakukan khidbah. Sabda Nabi SAW yang mengatakan, la yakhthubir rajul ala khidbati akhi. Seseorang tidak boleh melamar apa yang telah dilamar oleh saudaranya. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan bahwa kalau yang melamar itu, yang nampak telah diterima itu, bukan seorang muslim, maka diperbolehkan. Karena yang disebutkan, yang dilarang seseorang melamar pada pelamaran yang sebelumnya, apabila sebelumnya tersebut saudaranya muslim. Tapi kalau yang datang melamar misalnya Yahudi atau Nasrani dan disetujui, boleh seorang muslim melamar wanita tersebut meskipun telah disetujui. Tentunya muslim lebih afdal daripada seorang yang kafir. Misalnya ada seorang Yahudi ingin menikahi atau ingin melamar seorang wanita Yahudiyah, Ahlul Kitab, atau Nasrani melamar wanita Nasraniyah, Ahlul Kitab, disetujui. Kemudian ada seorang muslim ingin menikahinya dan berusaha bagaimana caranya supaya dia yang diterima, maka diperbolehkan kata para ulama. Sebab pelamar yang pertama bukan saudaranya dari kaum muslimin. Demikian pula kata para ulama bahwa larangan tersebut tergantung kondisi yang ada dari pihak pelamar ini. Apabila ada pelamar yang pertama yang datang melamar wanita tersebut, akan tetapi dari pihak walinya belum ada sama sekali kalimat yang menunjukkan bahwa mereka menyetujui, meskipun sekedar menyindir, belum ada. Maka selama belum ada persetujuan dari pihak wali, maka diperbolehkan. Diperbolehkan ada yang lain yang masuk untuk melamar wanita tersebut. Ya sudah, tinggal bersaing. Kira-kira siapa yang diterima? Oleh karena itu disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim, ketika Fatimah bintu Qais radhiyallahu ta'ala anha selesai dia dicerai oleh suaminya, ya, atau khulu', lalu kemudian selesai masa iddahnya, maka datang dua sahabat, Abu Jahm dan Muawiyah. Kedua-duanya masuk kepada walinya hendak melamar Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha. Akhirnya Fatimah pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menanyakan tentang bagaimana Abu Jahm, bagaimana akhlaknya, bagaimana kepribadiannya, dan bagaimana pula kondisi Muawiyah. Maka diterangkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, amma Muawiyah fasu'luh la malalahu. Adapun Muawiyah orang miskin, tidak punya harta. Ya dijelaskan apa adanya. Wa amma Abu Jahm fala fakana la yad'ul 'asa 'ala atiqihi. Adapun Abu Jahm dia tidak meletakkan tongkatnya di atas dia tidak meletakkan tongkatnya di atas bahunya. Artinya dia suka memukul wanita. Ya, sifat memukul wanita ini kan akhlak yang kurang baik. Ya, dikit-dikit mukul, dikit-dikit mukul. Ini akhlak yang tidak baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa adanya. Yang dia ketahui dari Abu Jahm demikian, yang dia ketahui dari Muawiyah demikian. Nah, ketika kedua-duanya ini belum ada pernyataan dari pihak wali Fatimah untuk menerima salah satu dari keduanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan, "Kamu nikah aja sama Usamah bin Zaid." Kamu nikah dengan Usamah bin Zaid. Akhirnya Fatimah mengikuti saran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah azza wajalla memberi banyak kebaikan dalam pernikahan tersebut. Yang menjadi syahid bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan menikah dengan Usamah. Ya, kalau seandainya sekedar melamar tidak diperbolehkan yang lain untuk masuk untuk melamar pula, maka tentu Nabi alaihi salatu wasallam tidak akan menawarkan kepadanya Usamah. Namun ketika beliau mengetahui bahwa Muawiyah, demikian pula Abu Jahm, belum ada pernyataan persetujuan dari pihak wali, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyarankan untuk menikah dengan Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma. وذلك لما في التقدم للخطبة من الإفساد على الأول وإيقاع العداوة. Sebab ketika seorang mengajukan dirinya untuk melamar wanita yang telah dilamar oleh yang pertama dan telah disetujui oleh pihak walinya, meskipun sindiran, ini termasuk kerusakan, menyebabkan rusaknya pelamaran yang pertama, dan ini tidak diperbolehkan. Ditambah lagi iqa'il adawah, akan menumbuhkan permusuhan, akan menumbuhkan permusuhan, percekcokan, ya. Dan waliyadzubillah kalau kemudian sampai terjadi pertumpahan darah, karena kadang-kadang hal-hal yang seperti ini ya menimbulkan ketersinggungan. Seorang sudah melamar, sudah diterima, nah ini tiba-tiba ada pihak yang kedua yang hendak merusak pelamaran yang pertama padahal sudah diterima, ya akan menumbuhkan rasa benci, akan menumbuhkan hal-hal yang menyebabkan terjadinya hubungan permusuhan yang tidak dikehendaki. Nah, maka ini ma'asyara alaikum rahimakumullah termasuk adab ketika seorang hendak melamar. Oleh karena itu ketika seorang hendak melakukan pelamaran terhadap seorang wanita, ya pertanyakan terlebih dahulu apakah sudah ada lelaki sebelumnya yang mungkin dia juga telah melamar wanita tersebut. Apabila sudah ada, maka tanyakan lagi apakah ada pernyataan meskipun sindiran dari pihak wali bahwa lelaki itu sudah diterima. Nah, apabila ada pernyataan tersebut, maka jangan sekali-kali seorang lakukan pelamaran dari pelamaran yang sudah ada. Namun kalau tidak ada, tidak terpenuhi dua hal ini, maka tidak mengapa. Meskipun ada pelamar pertama, namun belum ada persetujuan dari pihak wali, maka diperbolehkan seorang, dua, atau mungkin ada lagi pihak yang ketiga, atau yang keempat, diperbolehkan. Selama belum ada persetujuan dari pihak wali wanita tersebut. Baik, sampai di sini, ikhwan. Wallahu ta'ala alam sawab, akhir da'wana. Anil hamdu lillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.